segala isi hati. Aku bisa terus berlari, mengejar waktu, menggapai mimpi. Kau tahu ingin jadi pacar. Berikanlah semua isi hati.